Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمسلمين رحمني ورحمكم الله para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal karena hanya dengan taufik, hanya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla kita kembali berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita bersama-sama, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, memahami Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini, insyaAllah, sebagaimana telah disampaikan oleh penyiar tadi. Nah, apa tadi penyiar? Bimbingan untuk pribadi dan masyarakat muslim. Kita akan berusaha mengkaji bersama-sama taujihat, yakni lil fardi wal mujtama', taujihat islamiyah, beberapa perkara-perkara yang perlu kita sama-sama memahami sebagai seorang muslim, dan kita bersama-sama juga harus memahami bahwa kita adalah bagian dari masyarakat muslimin, di mana sebuah negeri atau seorang muslim itu sendiri, barakallahu fikum, adalah sebagai hamba Allah, sebagai seorang hamba yang sedang menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, yang sedang mengharapkan ridha-Nya. Karena di sana banyak penghalang-penghalang, rintangan-rintangan yang dihadapi oleh seorang hamba ketika menghamba kepada Allah. Baik itu datang dari kalangan jin, syaitan minal jinnati wan nas. Naam, oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu mendapatkan bimbingan, nasihat. Apalagi dikatakan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak ketika beliau ditanya, ayul a'mal afdal? Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak ketika ditanya, ayul a'mal afdal? Apakah amalan-amalan yang sangat utama? Qala, anushu lillah. Amalan-amalan yang utama itu, kata Abdullah Ibn Mubarak, adalah anushu lillah, yakni menasehati karena Allah. Menasehati di antara kita, seorang muslim, seorang muslimah, Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak ketika ditanya itu merupakan afdal al-a'mal al-afdal. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan baiat, sumpah, perjanjian dengan para sebagian para sahabat, di antara mereka adalah dalam hadis Jarir, di antara baiatnya bayana nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa nushhi likulli muslim. Kami, kata Jarir bin Abdullah, berbaiat kepada Nabi untuk selalu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan an-nus, menasehati likulli muslim. Maka muslim, ahul muslim. Nah, seorang muslim adalah saudaranya seorang muslim. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, al-mu'min, al-mu'min, mir'atun li akhihi al-mu'min. Seorang mu'min itu adalah cermin. Dia akan bisa memberikan kebaikan, karena dia cermin ke atas orang yang bercermin kepadanya. Maka tidak ada yang lebih baik yang bisa kita berikan, kecuali adalah nasihat. Nasihat yang akan memberikan barokah dalam umur, dalam kehidupan kita, dalam menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Muslim dan dari jalan Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kulna ya Rasulullah, kulna diman ya Rasulullah, nasihat ini untuk siapa? Lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, dan para a'immah, para pemimpin-pemimpin al-muslimin wa amatihim, dan masyarakatnya. Yakni agama ini adalah untuk membimbing seluruh lapisan masyarakat, yang memimpin dan yang dipimpin. Yang memimpin dan yang dipimpin. Secara pribadi, secara masyarakat, agar mereka barakallahu fikum mentaati Allah, mengikuti kitabnya, menjalankan kitabnya, mengikuti rasulnya, baik, agar bisa mentaati penguasanya, dan juga bisa berakhlak yang mulia terhadap sesama. Semua itu barakallahu fikum adalah dibingkai dengan nasihat agama, karena agama itu nasihat. Bahkan para nabi dan rasul diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk memberi bimbingan kepada siratal mustaqim. Sebagaimana firman-Nya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai rasul adalah yang membimbing manusia di atas siratal mustaqim. Kita semuanya para pendengar barakallahu fikum, di saat sholat, kita selalu meminta siratal mustaqim. Berapa kali penyiaran tuh baca ihdinas siratal mustaqim? Sehari semalam? Kalau sholat, wajib saja sudah berapa kali? 17 kali minta sesuatu. Kalau minta berulang-ulang, perkara penting atau tidak penting? Penting namanya. Nah, penting. Maka tidak mungkin sesuatu yang tidak penting kecuali diperhatikan. Wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan sesuatu yang penting, karena dia sendiri sudah minta. Minimnya itu berapa? 17 ya, dari semalam. Ketika membaca surat Al-Fatihah. Maka barakallahu fikum. Maka sesungguhnya kalau itu perkara yang penting, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperhatikan agamanya. Memahami terhadap Al-Quran wa Sunnah untuk mengetahui perkara yang penting tersebut, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar sekalian, demikian pula kalau kita melihat para nabi dan rasul, ketika mereka datang kepada kaumnya, itu adalah membawa nasihat, bimbingan. Sebagaimana Nabi Nuh menyebutkan atas misinya kepada kaumnya dalam surat Al-A'raf 62. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku ini. Wa ansahu lakum, dan aku pun memberikan nasihat atas kalian. Dan Nabi Nuh alaihi salam bersabar ketika memberikan nasihat. Karena di tengah-tengah manusia ada yang suka dengan nasihat, dan ada sebagian yang memang tidak suka dengan nasihat. Dan Nabi Nuh bersabar ketika memberikan nasihat, sebagaimana firman-Nya, qala inni da'atu qaumi laila wa nahara. Yakni Nabi Nuh menceritakan tentang dirinya telah berusaha menyampaikan nasihat laila wa nahara, siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa nasihat itu memang, bimbingan itu penting untuk selalu kita mendengar, jangan bosan ya. Pagi, sore, siang, malam terus mendengarkan apa? Nasihat. Nasihat. Karena hati itu gampang bolak-balik ya. Kata Nabi, yusbihu rajulu mu'mina wa yumzi kafira. Di waktu pagi mukmin, sorenya sudah kafir. Wa yumzi mu'minan wa yuslihu kafira. Di waktu sore masih mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia telah menukar, mengganti prinsip-prinsip agamanya dengan harta apa? Dunia. Wal'iyadu billah. Karena kita memang sudah hidup di dunia ya. Iya, sudah. Jadi kita sedang menghadapi fitnah dunia. Oleh karena itulah kata Nabi, inna likulli ummati fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-malu. Dan fitnah bagi umatku ini, umat Islam barakallahu fik, adalah harta. Adalah harta. Maka kita harus berusaha barakallahu fikum mengenal siapa kita, siapa diri kita, dan kita harus mengerti untuk apa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang harus kita lakukan di dunia ini ketika kita mengaku sebagai seorang muslim ya. Maka nasihat yang pertama kali ini kita akan ambil sebuah bab tentang hikmah, fi bayanil hikmah fi khalqil jinni wal insi wa khalqil kauni kulli ya. Hikmah tentang diciptakannya jin dan manusia dan alam semesta seluruhnya. Ini saya ambil dari salah satu tulisan Syekh Yahya Najmi rahimahullah, Al-Maurid Al-Azbil Zalal ya. Dalam satu pembahasan yang bagus, beliau menyebutkan tentang penjelasan hikmah diciptakannya jin dan manusia dan alam semesta seluruhnya. Mungkin di sana ada sebuah pertanyaan untuk diri kita pribadi. Limada khalaqallahul insan? Kenapa Allah menciptakan manusia? Ya? Apa itu hikmah di balik penciptaan manusia ini? Dan apa tujuan ya diciptakannya dari adanya jin, manusia dan alam semesta ini? Ya? Dan apa yang diharapkan dari puncak hidup manusia ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, manusia itu beragam. Ya? Ada yang tepat di dalam memberikan jawaban, ada yang dhalat, ada yang tersesat di dalam memberikan jawaban. Akalnya itu tidak menjangkau. Ya? Akalnya tidak bisa memahami. Naam, tidak memahami untuk apa sebenarnya dia diciptakan. Bahkan yang tidak bisa menjawab itu bukan kalangan orang awam. Kadang orang yang katanya cerdas, orang cendikiawan, ya. Katanya orang yang IQ-nya apa? Bagus. Tapi ketika ditanya untuk apa Anda diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang tepat. Ya. Maka tidak ada yang lebih baik dari bimbingan yang bisa membimbing kita ketika menanyakan hakikat hidup ini untuk menjawab kecuali dengan mengikuti bimbingan yang menciptakan kita, yaitu Allah Ta'ala. Dan mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah yang disuruh membimbing kita. Maka jawaban ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Karena akal itu kadang tidak bisa menjangkau sesuatu yang gaib. Ya, sesuatu yang tidak terlihat oleh matanya, tidak bisa didengar oleh telinganya. Kadang akal itu apa? Tidak mampu memberikan jawaban. Maka supaya jawaban tepat dan tidak ragu lagi, jawaban yang tepat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memiliki maksud dan tujuan. Ya. Jawabannya adalah terkandung di dalam firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jawabannya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini jawaban yang dibimbing oleh Allah Ta'ala. Adapun akal, ketika ditanya, kalau menjawab hanya dengan akal, untuk apa kamu diciptakan? Ya, kadang akal menjawab hanya dengan apa yang dilihat. Saya diciptakan mungkin untuk makan, minum, tidur, selesai sudah. Itu yang saya lihat manusia kayak gitu. Ya, kalau manusia hanya mengendalikan jawabannya dengan akal, barakallahu fikum, nanti keliru. Akal atau hanya dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, tidak terbimbing di atas wahyu, itu bisa keliru. Karena manusia ketika tidak terbimbing di atas wahyu, seperti orang yang berjalan dalam keadaan tidak melihat, atau seperti orang mati. Lihatlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 122. Awa man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mataluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana mayita, dan apakah orang yang sudah mati? Ya. Mati yang dimaksud mati hatinya, tidak terbimbing akalnya, hatinya, ya, tidak terbimbing dengan wahyu. Wa ahyainahu, kemudian dia kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nura, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, cahaya ilmu, hidayah. Yamsi finnas, yamsi finnas, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakatnya, ya, di tengah-tengah manusia. Kamam mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah serupa dengan orang yang keadaannya itu berada dalam gelap gulita? Naam, yang dia sendiri sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Ya, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya bahwa ayat ini menceritakan tentang, kata beliau, bahwasanya yang dimaksud dengan maita, apakah orang yang kami jadikan ataukah orang yang keadaannya mati. Mati maksudnya bidulumatil kufri wal jahli wal ma'asi. Ya, dalam kehidupan yang gelap, kegelapan, kekufuran, kebodohan, kemaksiatan. Ya. Sehingga orang yang tidak terbimbing di atas ilmu terjatuh kepada kemaksiatan, kekufuran, ini seperti digambarkan oleh Allah Ta'ala adalah maita, orang yang mati. Fa'ahyainahu, lalu orang yang tadinya mati kami hidupkan. Dengan apa Allah menghidupkan hati? Binuril ilmi wal iman wa ta'ah. Dengan cahaya, ilmu, keimanan, ketaatan. Maka di sini, fasara yamsi bainan nas bin nur. Sehingga orang yang memiliki ilmu, memiliki iman, ketaatan, dia berjalan di tengah masyarakatnya dengan cahaya. Cahaya itu akan mutabashira, menerangi dia dalam perkara-perkara, muhtadiyan disabirih. Dia akan bisa memberi petunjuk untuk berjalan menuju Allah. Ya. Karena kita semuanya sedang menuju Allah Azza wa Jalla. Wa ilayna raji'un wa ilayhi raji'un. Arifan lil khairi mu'athiran lah. Dia akan mengenal kebaikan. Dia akan berusaha mengejar kebaikan tersebut setelah dia ketahui. Mujtahidan fitanfidih. Dia akan bersungguh-sungguh menjalankan, menunaikan kewajibannya. Arifan bisyar, dengan ilmu itu akan mengenal kejelekan. Mubghidan lah, dia akan membenci kejelekan tersebut. Mujtahidan fitarkih, bersemangat meninggalkannya. Ya, akan menghilangkan, menjauhkan dirinya dari kejelekan. Maka apakah sama orang yang seperti ini, orang yang hidup dan orang yang mati? Karena itu jawaban yang tepat ketika ditanya untuk apa diciptakan manusia. Naam, maka akal tidak bisa menjawab dengan tepat karena akal itu sangat terbatas kemampuannya. Ya, sebatas yang dia mendengar, melihat, meraba. Ya, kalau tanpa dibimbing dengan Al-Qur'an wa Sunnah, maka dia tidak akan mengetahui hakikat diciptakannya manusia. Oleh karena itu, akal yang lemah ini tidak bisa dibiarkan berjalan mengetahui hikmah diciptakan manusia. Kalau ditanya dengan akalnya, jawabannya bisa bermacam-macam. Ya, kalau seorang yang hobinya mungkin dunia, ketika ditanya, kamu hidup untuk apa? Ya, untuk nyari apa? Dunia. Ya, siang, malam, pagi, sore, untuk apa? Dunia. Ngomongnya masalah dunia. Ya, berbencinya, cintanya karena dunia. Tapi kalau orang itu terbimbing di atas ilmu, untuk apa kamu diciptakan? Untuk apa ya? Nah, buka wahyu. Buka ayat. Buka hadis. dia akan mengenal bahwa di balik adanya kita di muka bumi ini, itu adalah untuk beribadah. Apalagi Quran sebagai pembimbing hidup kita, dalam ayat-ayatnya tidak pernah ditinggalkan suatu perkara yang akan membawa kebaikan kepada kita. Ya, kalau perkara pertanyaan ini, yakni untuk apa kita diciptakan? Ini perkara besar. Perkara yang besar. Karena kalau manusia ingin bermakna hidupnya, dia harus mengetahui maksud dan tujuannya. Ya. Orang akan berarti hidupnya kalau mengetahui apanya? Tujuannya. Karena sesuatu yang kita lakukan pasti punya tujuan. Antum, hidup di dunia ada tujuan. Ya. Kita semuanya melakukan sesuatu, berbicara sesuatu, pasti memiliki apa? Tujuan. Maka, barakallahu fikum, Al-Quran telah menunjukkan, ma faradna fil kitabi min syai', tidak pernah kami tinggalkan di dalam kitab ini dari sesuatu. Ya, ini telah diterangkan hukumnya, hikmahnya, ya, keadaannya dari urusan-urusan yang besar. Maka perkara diciptakan manusia dan jin, ini perkara yang besar. Bahkan Allah mengatakan, wa ma khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak pernah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara kedua itu main-main. Ya. Kami menciptakan semua itu urusannya perkara yang besar, termasuk diciptakan jin dan manusia, kata Allah, adalah untuk melakukan perkara yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah, mentauhidkan kepadaku. Bahkan dengan diciptakannya manusia dan jin, ya, kemudian Allah juga menciptakan langit dan bumi. Bahkan dengannya pula Allah ciptakan dunia dan akhirat. Dan Allah ciptakan dengannya pula surga dan neraka. Ya. Dengan adanya surga dan neraka, manusia harus yakin bahwa ketika dia beribadah, akan mendapatkan jannahnya. Ketika dia tidak mutaat, akan dibalas dengan apanya? Nerakanya. Waliyadzubillah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasul untuk apa ini? Untuk menerangkan dan membimbing manusia dalam beribadah kepada Allah. Bahkan Allah turunkan kitab dan diterangkan di dalamnya hukum-hukum antara halal dan haram, antara perintah dan larangan. Itu semuanya adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya, ibadahnya kepada Allah. Disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ya, diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan, diuji oleh Allah dengan hukum-hukum antara halal wal haram, baina syirik wa tauhid. Ya, sehingga hidup manusia harus dipahami bahwa hidup ini adalah sebagai ujian. Dengan hidup ini kita akan tahu kekuatan keimanan kita, apakah kita ingin mendapatkan jannahnya ataukah justru barakallahu fikum kita mengikuti syahwat yang akan menghantarkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Sehingga dari pertanyaan ini, untuk apakah hikmah diciptakan jin dan manusia dan seluruh makhluk, semua itu adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah di antara nasihat yang pertama untuk diri kita masing-masing, barakallahu fikum, harus menyadari bahwa hikmah diciptakannya kita secara pribadi, kita adalah bagian dari masyarakat, adalah semuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini kita akan mengetahui perkara yang terpenting yang harus kita ilmui, yaitu mengenal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.